Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada rahasia bahwa ibadah termasuk juga di dalamnya adalah minta tolong, atau disebut dalam bahasa Arab isti'anah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya sebentar ini mata pura mau relay, jadi saya harus manusia itu saking tergesa-gesanya cepat sekali memvonis, ya, dan itu sifat manusia yang harus kita maklumi. Kalau seandainya ada di antara kita seperti ini sekarang, saya sudah nyalakan dari tadi awal, mereka di sana nggak refresh, nggak mengulang. Kalau nggak mengulang tetap aja dia akan tidak terdengar suara saya. Habis itu saya yang disalahin. Ustaz mana ini? Enggak ada. Ustaz gimana? Diam aja dulu. Habis mereka refresh baru, oh iya sudah Ustaz. Jazakumullahu khair. Sifat manusia, ya, ajula. Ini sifat buruk yang harus dihindari. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia adalah orang-orang yang tergesa-gesa, cepat memvonis. Nah, sekarang baru memuji saya, alhamdulillah suaranya jelas Ustaz. Subhanallah. Dan kita yang berhadapan dengan problem seperti itu, jangan ikut-ikutan ajula. Ya, kita ini orang beriman, orang yang beriman kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan mengamalkannya, bukan sekedar simbol kita pengikut Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mengamalkannya dalam segala hal, terutama dalam perihal bermuamalah. Jangan sampai kita mempunyai sifat ajula. Itu sifat buruk manusia yang Allah tabiatkan kepada manusia yang harus kita perangi. Sedikit-sedikit memponis, sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit langsung dalam bahasa Arab meraju. Perajuan sih ini. Nah, ya. Nanti merajunya itu diembel-embeli dengan agama. Itu trik setan. Wah, ini demi dakwah. Ini karena sunnah. Padahal tergesa-gesa. Ya, hati-hati. Jangan punya sifat seperti itu. Para ulama mengatakan, iltamis li akhika sab'ina udhran. Cari untuk saudaramu muslim 70 alasan agar kamu bisa membebaskan dia atau memaafkan dia. 70 dulu. Langsung, jangan langsung asal hantem asal sana, jangan. Ya, itu dalam perihal apapun selama dia muslim. Karena kenapa? Al aslu fil Islam as-salam. Asal hukum sebagai seorang muslim itu selamat dia, sampai ada bukti, sampai ada karinah yang mendukungnya. Ya, jangan cepat-cepat ajulah, sedikit-sedikit merajulon bini, sedikit-sedikit merajulon anak. Terbalik, abahnya yang meraju. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi, perhatikan, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kan ada hanya kepadamu kami beribadah. Yang kedua, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan dalam bahasa Arab disebut dengan isti'anah. Dan sebenarnya ini intinya, isti'anah dakhilun tahtal ibadah. Isti'anah itu masuk ke dalam substansi ibadah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara dua kali? Kalau seandainya isti'anah adalah ibadah, kenapa Allah tidak mencukupkan iyyaka na'budu saja? Ya. Kenapa harus di dua disebutkan? Paham maksud saya, Pak? Ya, ibu-ibu paham maksud saya? Ada iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepada kamu meminta pertolongan. Padahal minta tolong ini juga dalam proses apa? Ibadah, penyembahan diri. Loh, kenapa ada penyebutan ini dua-duanya? Kenapa dikhususkan salah satu ibadah, yaitu minta tolong? Padahal minta tolong juga termasuk apa? Ibadah. Nah, perhatikan sekarang. Beliau mengatakan, wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anah min babi taqdimil 'am 'ala al-khass wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala haqq 'ala haqqi 'abdi. Perhatikan baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah dibandingkan minta tolong, atau dalam bahasa Arab apa? Isti'anah, adalah termasuk dari mendahulukan yang umum di atas yang khusus. Umumnya adalah ibadah. Didahulukan oleh Allah, kemudian ada yang khusus, yaitu apa? Isti'anah. Ini untuk apa faedahnya? Lihat, catat faedahnya adalah agar lebih memperhatikan hak Allah dibandingkan hak hamba. Ini luar biasa, faedah yang sangat luar biasa. Saya gak tahu nih, Pak, kapan kita habis dari buku ini, karena setiap perkataan beliau ini luar biasa, bisa menjadi prinsip hidup seorang muslim. Coba perhatikan ketika beliau mengatakan wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi ibad abdih. Ketika kita mendahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai Allah kami minta pertolongan. Kenapa didahulukan menyembah dibandingkan minta tolong? Karena jawabannya ya, mendahulukan yang umum dibandingkan yang khusus. Dan faedahnya apa? Lebih mementingkan hak Allah dibandingkan hak hamba. Dan itu jadikan prinsip hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu, pentingkan hak Allah sebelum hak hamba. Contoh, misalkan ada orang kalau lagi pelesiran, jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana, buang-buang uang seenaknya. Ribuan dolar, ratusan ribu dolar dia buang-buang. Tapi giliran ingin menunaikan ibadah haji, maka mencari travel yang paling uncit. Ya, travel yang seadanya. Padahal dia mampu untuk yang lebih dengan kelebihan tersebut, akhirnya dia lebih khusyuk beribadah, lebih nyaman. Paham, Pak? Ini maksud saya. Ya, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa ibadah didahulukan dibandingkan minta tolong? Faedahnya adalah lebih mementingkan hak Allah dibandingkan hak hamba. Jadikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai prinsip. Contoh misalkan, kalau seandainya di hari Jumat ada namanya sholat Jumat, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan ini salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslim, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau hari Jumat mereka yabtakirun, mereka berpagi-pagi untuk datang ke masjid agar bisa menghadiri salat Jumat yang didahului oleh mereka dengan salat-salat sunnah mutlak. Dan itu akan saya lakukan di sini. Setiap Jumat insyaallah taala akan ada pelajaran rutin, kecuali kalau saya khutbah di lain masjid, sekitar jam 9 pagi. Ya, agar kita melaksanakan sunnah ini. Berpagi-pagi ke masjid. Ada orang mungkin ingin buka tokonya, silakan, itu hak Anda buka toko. Akan tetapi lebih baik didahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Toh habis Jumat kita diperintahkan. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Jika selesai salat Jumat, maka silakan kalian bepergian, bertebaran di muka bumi. Bahkan sebagian ulama menyatakan, ya, silakan orang-orang yang amalannya sunnah salat dulu, setelah itu langsung. Maka jangan salahkan kalau habis sholat Jumat mereka kabur. Mungkin ada yang enggak zikir-zikirnya sambil jalan. Memang seperti itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fantashiru fil ard. Setelah sholat silahkan bubar. Karena orang mempunyai kebutuhan, orang mempunyai keperluan masing-masing. Nah, ini. Kemudian penulis mengatakan wal ibadah, ini penting, Pak. Ini sangat penting. Dari sini kita akan bisa memaparkan kepada orang tentang bagaimana proses ibadah yang mengada-ngada dengan ibadah yang tidak mengada-ngada. Lihat, beliau mengatakan, dan ini definisi, saya sangat konsen apabila terhadap definisi, ya, pengertian sesuatu, agar kita benar-benar paham tentang pengertian tersebut. Penulis mengatakan wal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mal wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Artinya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir ataupun yang batin. Saya ulangi, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Saya ingin menjelaskan tentang ibadah dulu, Pak, ya. Sebelum kita masuk kepada isti'anah. Perhatikan apa kita katakan tadi? Nama sebuah kata yang mencakup apapun itu. Ya. Mencakup apa? Yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan atau ucapan berupa apa? Perbuatan. Baik yang lahiriah ataupun yang batiniah. Yang di luar kelihatan apapun yang di dalam amalan-amalan hati. Itu namanya ibadah. Apa saja yang diridhai oleh Allah dan dicintainya berupa perkataan, perbuatan, maka itu adalah ibadah. Ya. Saya beri contoh, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali kamu menghina sedikit pun dari amal kebaikan. Walaupun dalam keadaan bertemu dengan saudara dengan wajah yang tersenyum. Wajah yang tersenyum berarti ibadah. Kenapa? Karena diridhai dan dicintai oleh Allah. Bukti diridhai dan dicintai apa? Oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu dipuji. Amalan apabila dipuji adalah salah satu indikasi amalan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang contoh-contoh ibadah apa? Sholat, puasa, zakat, haji, apa lagi? Rukun Islam sudah saya sebut nih. apalagi yang lain, contoh ibadah, berzikir, apalagi berdoa, sedekah, apalagi menuntut ilmu, apalagi dari pojok, bapak namanya siapa, Pak Sugianto, Sudarto ya, mohon maaf kalau saya belum hafal ya Pak. Apa contoh ibadah yang lain? Berbuat baik, banyak tuh amalannya berbuat baik, ya. Apa yang lain, Pak Bambang, Pak Haji? Zakat, sedekah, Pak Ajay. Bakti kepada orang tua, Pak. Namanya siapa, Pak? Yadi. Menyingkirkan gangguan di jalan. Menolong sesama dengan segala macam bentuk pertolongan. Ini ibadah. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari ibadah. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui ibadah adalah sebuah kata yang mencakup apapun yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Jadi standarisasinya adalah dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan ingin disebutkan jenis ibadah dari ucapan. Dari ucapan, jenis ibadah dari ucapan. Perkataan yang baik. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Yang lain, berzikir. Yang lain, berdoa tadi. Baca Al-Qur'an enggak disebutkan, lama. Ya? Itu adalah ibadah dari apa? Perkataan. Nah, apa-apa yang kita disebutkan tadi, ibadah dari perbuatan yang bapak-bapak sebutkan tadi. Sekarang saya ingin bapak-bapak menyebutkan ibadah dari sisi lahiriah. Batiniah dulu. Ikhlas, hati yang berkenaan dengan hati. Berbaik sangka. Apalagi? Karena puas terhadap pemberian Allah Subhanahu. Ini adalah perkara-perkara hati. Tawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara. Itu berarti apa? Ibadah. Ada lagi ibadah yang secara zahir yang bapak-bapak sebutkan tadi. Baca Quran, mengumandangkan azan, jadi imam, salat, puasa, zakat. Ini secara lahir. Itulah ibadah. Jadi definisi ibadah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan, perkataan, ucapan ataupun perbuatan. Baik yang lahir ataupun yang batin. Ya. Kemudian penulis mengatakan wal isti'anah, karena di sini dua kan? Isti'anah. Isti'anah adalah hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalb al-manafi' wa daf' al-madar ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik. Bersandar diri kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau menahan keburukan yang disertai dengan yakin Allah memberikannya. Itu namanya isti'anah. Orang minta tolong kepada Allah maksudnya adalah dia bersandar diri kepada Allah agar dapat kebaikan atau ditahan bahaya. Itu namanya isti'anah. Nah, jenis-jenis minta tolong ini masuk jadi jenis doa, Pak. Jadi doa itu banyak macamnya. Silahkan catat, yang pertama doa yang berbentuk minta tolong. Dalam tanda kurung isti'anah. Ya. Yang kedua, doa dalam bentuk minta perlindungan yang disebut dengan isti'adzah. Diambil kata-kata dari awadha, yang minta perlindungan. Makanya kalau kita baca surat Qul a'udzu, ya, Itu namanya minta tolong, minta perlindungan, mohon maaf, minta perlindungan. Sudah berapa tadi? Isti'adzah, pakai dzal. Isti'adzah. Nah, yang ketiga, doa minta tolong dari kesempitan yang sangat sempit. Doa minta tolong dari kesempitan yang sangat sempit. Ini disebut dengan istighatsah. Jadi kalau ada, hadirlah istighatsah bersama Kiai Sifulan, Habib Sifulan. Itu maksudnya adalah minta tolong dari keadaan yang sempit. Istighatsah. Apa bedanya isti'anah dengan istighatsah? Kalau isti'anah cuma minta tolong. Kalau istighatsah itu minta tolong agar keluar dari keadaan yang sempit. Ada lagi yang lain? Isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Iya, tiga itu saja. Ya. Ini macam-macam minta tolong. Nah, itu semua adalah ibadah. Ya, itu semua adalah ibadah. Iya. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, wal qiyamu bi ibadatillah wa wal isti'anati bihi huwal wasilah lis sa'adatil abadiyah wan najati min jami'ish shurur fala sabila illa an najati illa bil qiyami bihima. Ini poin penting dalam pagi ini. Nanti saya bilang catat, nanti saya catat ya, dengarkan dulu. Menegakkan ibadah dan minta tolong kepada Allah, dua hal. Menegakkan ibadah dan minta tolong kepada Allah adalah sarana agar bahagia, agar mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan selamat dari seluruh keburukan. Dan beliau mengatakan, la sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan orang selamat kecuali dengan mengerjakan dua hal, ibadah dan minta tolong. Ya, maka mungkin bisa dicatat, kunci selamat dari segala keburukan dunia akhirat, kunci selamat dari segala keburukan dunia akhirat adalah mengerjakan dua hal. Apa itu? Ibadah dan minta tolong. Ibadah dan isti'anah. Ini penting sekali. Praktekkan itu, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Bapak catat itu bukan sekedar referensi Bapak nanti tulisan, bukan. Tetapi itu adalah semacam sebuah ilmu yang kita amalkan di luar sana, di luar masjid ini. Ingin bahagia dunia akhirat, beribadahlah. Dan ketika beribadah, minta tolonglah. Karena orang saking lemahnya harus minta tolong. Manusia saking lemahnya kepada Allah, dia harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, diperintahkan kita untuk ibadah, tapi saat kita beribadah, kita juga harus minta tolong kepada Allah Subhanahu agar ibadah yang diperintahkan tersebut kita bisa kerjakan. Ya, bisa dipahami ya. Ya demikian, wallahu alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dapat ditambahkan dalam dua poin tadi, ibadah dan isti'anah ya. Yang menjadi mohon pertambahan penjelasan besar tentang pohon berhidayah. Apakah kita tentang gaya ini agar usaha agama kita sebagaimana nanti nanti makan kita bersama ini yang pertama itu mengajarkan terutama supaya berhidayah. Iya. Kemudian pertolongan para sahabat-sahabat itu kan selalu ingin mendapatkan ridho, tapi di kalangan apa dunia kita, terutama orang kita, ibadah apapun yang didirikan dari sebuah hati, sebuah alisan, sebuah sebagainya, kalau tidak ada peranan Allah, tidak ada apa-apa. Iya. Perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa melakukan ibadah ketika mendapat hidayah. Jadi proses ibadah itu proses hidayah itu sebelum ibadah. Dan sebenarnya seorang mendapatkan hidayah, kemudian dari hidayah tersebut dia mengamalkan yang itu disebut dengan taufik, itulah pada saat itu dia beribadah. Jadi kalau kita ingin runut Pak, ilmu dulu yang disebut oleh sebagian orang adalah hidayah, baru setelah berilmu maka ilmu tersebut diamalkan. Nah ketika ilmu tersebut diamalkan berarti dia sudah beribadah. Maka sebenarnya menuntut hidayah itu sendiri itu adalah ibadah. Menuntut hidayah itu adalah ibadah. Kiat-kiatnya bagaimana? Ya dengan duduk bapaknya di sini, menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah hidayah. Dan itu adalah ibadah tersendiri. Dan itu istimewanya agama Islam. Sampai proses mendapatkan hidayah, yaitu dengan menuntut ilmu kita duduk-duduk di masjid ini, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwasanya apapun ibadah yang kita kerjakan, baik itu dari jenis hati yang disebut dengan ibadah batin, atau dari jenis lisan yang disebut dengan ibadah lisan, atau dari jenis anggota tubuh yang disebut dengan ibadah jawarih, ibadah anggota tubuh, ya, tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan rahmat Allah. Maka itu sangat benar. Karena ada kaidah mengatakan amalan bukan berterang surga. Saya ulangi. Ya, betul. Amalan bukan barteran surga. Artinya nanti Bapak di hari kiamat Bapak enggak bisa, "Nih ya Allah, saya dari mulai balik sampai umur 60 tahun sampai saya meninggal, salat subuh saya, mana pahala saya?" Enggak bisa. Itu yang ingin Bapak sampaikan bahwasanya ibadah yang kita kerjakan tidak ada manfaatnya kalau bukan tanpa rahmat. Betul. Ya, amalan kita tidak akan ada manfaatnya tanpa rahmat Allah, tidak akan bisa memasukkan kita surga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, lan yudkhila ahadukum amaluhul jannata. Amalan seseorang tidak akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Mendengar hadis ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Dan juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalanmu tidak akan masukkanmu ke dalam surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana." Tidak juga saya. "Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Kecuali Allah merahmatiku dan memberikan kemurahan kepadaku. Nah, hadis ini sebenarnya menjadikan orang yang suka beramal tidak mudah menyombongkan diri, tidak mudah ujub. Karena amalan tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Amalan saja satu-satunya tidak masukkan seorang ke dalam surga. Tetapi amalan adalah penyebab yang Allah jadikan seseorang masuk ke dalam surga. Adapun masuk surga itu murni, mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beribadah 500 tahun kemudian dia minta kepada Allah, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga." Kenapa? "Saya sudah ibadah 500 tahun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin nantinya di akhirat bandingkan dengan satu buji matamu itu. Mana bandingannya? Kan enggak ada, enggak sama. Jadi semuanya murni mutlak karena rahmat Allah Subhanahu. Di sinilah kita tadi saya ayat ini surat Al-Fatihah ayat 5 ini adalah sirrul ubudiyah. Ini faedah terakhir, Pak. Ayat yang kita baca sekarang ini adalah rahasia penghambaan diri seorang hamba. Kenapa disebut rahasia? Karena dia diperintahkan untuk ibadah. Tapi tidak bisa dia melakukan ibadah tersebut kecuali dengan minta tolong. Semakin ibadah, semakin minta tolong. Semakin ibadah, semakin minta tolong. Semakin ibadah, semakin minta tolong. Itulah arti dari benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Pak Yadi ya. Iya. Saya ingin menghafal dari sekarang. Ya, bagus pertanyaan. Bagaimana cara yang pertama tadi, bagaimana cara menggabungkan antara niat dengan, bagus Pak. Ini pertanyaan ini timbul dari orang-orang yang suka memperhatikan hati. Ya, kenapa? Karena dengan niat seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamalikulli mri'in ma nawa." Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi beda kita masing-masing. Setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti Pak, sebenarnya cara menggabungkan antara niat dengan rutinitas kehidupan kita sehari-hari adalah selalu ketika kita melakukan kehidupan untuk dunia kita, tempelkan di situ untuk akhirat kita. Saya beri contoh Pak ya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang bahwa sampai satu suapan yang kamu suapkan kepada istrimu itu disebut sedekah. Kenapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan, salah satu faedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyuapi istri, memberikan nafkah kepada anak istri disebut sedekah, agar para suami meletakkan niat ketika menafkahi anak istrinya. Kenapa demikian? Karena sebagian suami kadang lupa meletakkan niat ketika menafkahi anak istrinya. Ada depan saya Pak Musa, mudah-mudahan istrinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika ada yang meninggal ya, beliau sering berdoa, semoga Allah meringankan musibahmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahalamu, dan semoga Allah mengampuni orang yang meninggal dari keluargamu. Okay. Ketika seorang misalkan tadi menafkahi anak istri. Ya. Suami jarang, pernah enggak Bapak kalau lagi keluar kantor, keluar rumah untuk ingin bekerja, saya ingin ibadah nih untuk nafkahi anak istri. Enggak ada kan? Jarang kan? Karena menganggap bahwasanya itu kewajiban saya. Jadi ketika dia menganggap itu kewajiban, dia jarang berharap pahala dari situ. Nah, padahal itu keliru. Yang benar adalah apabila seorang suami ya menafkahi anak istri sampai menyuapi satu suapan di dalam mulut anak istrinya, maka itu berharaplah pahala di situ. Di sini perkara niat kembali. Jadi kiatnya menggabungkannya adalah letakkan niat Pak. Saya ingin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, dengan niat adat kebiasaan akan berubah menjadi ibadah. Ya. Dan tanpa niat pula terkadang ibadah menjadi kebiasaan. Contoh makan. Bapak pernah enggak makan soto Banjar? Apalagi yang di bawah jembatan tuh nyaman banget. Habis itu ibadah niatnya. Untuk apa? Menguatkan diri agar bisa sholat, bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Makan bisa menjadi yang kebiasaan, bisa menjadi apa? Ibadah. Sebaliknya ibadah ya yang tanpa disertai dengan niat berharap pahala dari Allah jadi kebiasaan nantinya. Enggak ada nilainya, sedikit nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau azan langsung ambil air wudu, langsung sholat, yang penting sekedar selesai wajibnya. Ini jadi kebiasaan nanti, rutinitas biasa. Maka ihtisab itu sangat penting. Berharap pahala. Makanya Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Dan itu perkara kembali kepada hati. Wallahu a'lam. Nah, yang lain ya. Nah, bagus. Bagus pertanyaannya. Ini sangat bagus. Isti'anah minta tolong secara bahasa. Tetapi ketika isti'anah diberikan dan itu diletakkan pada kategori ibadah, maka maksudnya adalah minta tolong dalam perihal yang tidak bisa makhluk menolongnya. Maka pada saat itu tidak diberikan kecuali kepada Allah. Seperti minta sehat, rezeki, anak, manas-manasi. Orang-orang Arab mengatakan tiga hal yang dibicarakan itu tidak pernah habis. Jadi orang gak pernah bosan ngomongin tiga hal ini. Sihir, nikah, dan perempuan. Jadi meskipun jenggotnya semakin panjang dan semakin tumbuh putihnya, semakin semangat berbicara tiga hal ini. Isti'anah lah yang minta sama Allah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali ke isti'anah tadi ya. Ketika dikategorikan sebagai ibadah, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Adapun apabila kita minta tolong kepada makhluk yang makhluk mampu padanya, disebut dalam bahasa juga isti'anah, minta tolong. Tapi di sini diperbolehkan kepada makhluk, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura, apakah kalau kita mau berdoa dalam sujud harus pakai awalan tahmid, salawat, zikrullah? Maksud saya gimana awalan dan akhirnya sebelum bangun untuk tahiyat akhir kalau mau doa di dalam sujud. Pertama, saya ingatkan kepada yang bertanya bahwa berdoa dalam sujud bukan hanya di sujud yang terakhir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Wa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi fa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a." Dan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Ini menunjukkan bukan sujud terakhir. Saya juga sampai detik ini, siapa yang membatasi itu sujud terakhir? Dosa itu orang. Kenapa membatasi orang untuk berdoa? Ya? Dan ini yang disebut dengan amalan mutlak yang jangan dibatasi kecuali dengan dalil. Sujud Nabi Muhammad SAW menyebutkan keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud apapun, sujud awal, sujud akhir, sujud rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, terserah, perbanyaklah doa ya. Itu satu. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya doa ketika sujud hanya di sujud terakhir. Baik, kemudian jawabannya bahwa doa ketika sujud, maka seseorang lebih baik berdoa dengan doa apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau sujud. Contoh, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Boleh ditambah wa bihamdi, boleh sampai situ saja. Kemudian yang lain lagi, Allahumma Allahumma gfirli subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada lagi yang dibaca doa dari hadis Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma gfirli dzambi amdi wa khata'i diqqati wa jilli wa jilli. Yang jelas doa sujud yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah doa yang paling bagus dalam sujud. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujud, bacalah itu. Seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini juga doa ketika sujud. Baca doa itu. Ya. Dan kalau ditanya apakah perlu awalan membaca alhamdulillah, salawat dulu kemudian zikir, ya tidak perlu, karena itu ketika salat. Adapun ketika di luar salat kita ingin berdoa, maka disunnahkan untuk membaca yang seperti itu sebagai adab-adab dalam berdoa. Allahu a'lam. Nah, mungkin ibu-ibu ada di belakang ingin nanya. Nah. Ya, silakan. Saya pernah nanya sama Ustaz dalam keadaan kesulitan doa apa yang berbeda. Jadi dia mengajarkan tapi karena ini yang kalau diamalkan jadi dalam keadaan sempit saja. Ya, bagus. Artinya enggak boleh baca doa itu kalau lagi lapang gitu. Kalau lagi makan untuk enggak boleh baca doa itu. Baik. Itu pertanyaannya. Boleh atau tidak? Iya, bagus pertanyaannya. Untuk sholat membaca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kemudahan. Dan doa ini umum bisa dibaca ketika sholat, di luar sholat. Nah, dan doa ini bukan hanya sekedar minta ke kita dapat kesulitan baru boleh baca doa ini, enggak. Dan seseorang tidak mengetahui kapan dia sulit, ya. Boleh baca doa ini kapan saja. Tidak mesti harus ketika dia maksud Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah memang ketika dia sulit bacalah itu. Tapi apakah terlarang kalau seandainya dia membacanya kalau lagi enggak sulit? Kan tidak. Ya. Nah, kalau ingin membaca bolehkah dibaca ketika ruku? Boleh. Dibaca ketika sujud? Boleh. Tidak mengapa. Karena itu doa berasal dari Rasulullah SAW. Cukup ya. Satu lagi ya, Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak mendengar dari Ustaz yang sudah banyak kata-kata nyampi dan singgi apa. Bagus pertanyaan. Meskipun di luar materi kita, tapi tidak mengapa. Munaf ya. Itu adalah yang berkata-kata berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Itu munafik. Mengatakan di lisan Islam dan di hati kafir. Itu namanya apa? Munafik. Dan munafik dibagi menjadi dua. Munafik i'tiqadi dengan munafik amali. Munafik yang berupa keyakinan. Seperti yang di zaman Rasulullah SAW itu munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ra'sul munafiqin, bedengkotnya orang-orang munafik itu lisannya saja beriman, beriman, hatinya kafir. Ya. Ada di sana munafik amali, munafik yang berbentuk amalan seperti dusta, ingkar janji. Nah, ini jenis-jenis munafik amali. Tapi munafik amali ini kalau terus-terusan dia akan munafik i'tiqadi dan ini. Ya. Adapun zindiq ini lebih parah daripada orang munafik. Zindiq itu adalah melakukan dosa besar diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Ada lagi yang menyatakan zindiq sama dengan munafik. Jadi ada dua pendapat ya, Pak ya. Yang pertama, zindiq beda dengan munafik, zindik adalah melakukan dosa besar dan diperlihatkan kepada orang lain. Adapun ada lagi yang menamakan zindik sama dengan munafik. Wallahu a'lam. Cukup kiranya apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.